ucap saat kau dan aku beradu amarah. Lagi-lagi waktu tak berpihak, siapa yang bersalah? Dan walau rindu ada benci, terlalu sering aku mengalah. Masalahnya yang tersisa hanya sunyi kata. Kutunggu kabarmu, kutunggu teleponmu, lupakanlah sekarang terserah. Satu yang ku tahu,